Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita pada sore hari ini terkait dengan ahkam Ramadan. Ada beberapa pertanyaan yang semisal terkait dengan para ummahat dan akhawat. Ada 4 pertanyaan di sini menanyakan sama. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, ana ingin bertanya. Ini baca satu saja mewakili 3 pertanyaan lainnya karena pertanyaannya intinya sama. Bagaimana dengan kami para wanita, para nisa yang mengalami haid yang telah Allah tentukan atas kami di siang hari bulan Ramadan sehingga kami tidak bisa berpuasa, dan di malam harinya terlebih ketika 10 hari terakhir kami tidak bisa mengerjakan qiyamul lail. Apakah itu berarti kami tidak bisa mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan ini, baik keutamaan siam ataupun keutamaan qiyam? Tayyib. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a, terkait masalah as-sawm was-salah lil-ha'id wan-nufasa, memang syariat kita tidak memperbolehkannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan bahwa wanita naqisatu aqlin wa din, wanita itu kurang akalnya, kurang agamanya, maka beliau ditanya, ya Rasulullah, wa ma nuqsanu diniha, ya Rasulullah, bagaimana kurangnya agama sang wanita? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah wanita itu ketika dia haid dia tidak salat dan tidak juga puasa? Fadzalika nuqsanu diniha, inilah kekurangan agama si wanita dari sisi ini, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Ketika dia haid, ketika dia nifas, maka dia tidak mengerjakan salat, tidak pula mengerjakan puasa. Ini sudah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala atas banat Adam. Tinggal permasalahannya sebagaimana yang ditanyakan, ketika di bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan, apa yang perlu mereka lakukan? Apa yang bisa mereka lakukan untuk juga mendapatkan keutamaan fadilah di bulan Ramadan? Padahal dia tidak bisa berpuasa di siang harinya, tidak bisa sholat di malam harinya. Maka ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekh Muqbil rahimahullah. Demikian pula fatwa dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Namun dalam permasalahan ini terjadi khilaf. Ada khilaf di antara para ulama tentang bolehkah wanita yang haid ataupun nifas memegang mushaf, membaca Al-Qur'an, ataukah tidak boleh? Dan apakah memegang mushaf itu atau membaca Al-Quran itu hanya dengan hafalannya ataukah boleh dengan menyentuh mushaf langsung dengan tangannya? Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, terjadi khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Fabadu ahli al-ilm yaraun, sebahagian ulama berpendapat bahwa wanita yang haid ataupun nifas, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, tidak boleh menyentuh mushaf, tetapi boleh bagi dia untuk membaca Al-Quran dengan hafalannya. Boleh. Dia baca Al-Quran di siang hari bulan Ramadan, di malam hari bulan Ramadan dia baca Al-Quran dengan hafalannya. Tayyib, ini satu pendapat. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah. Ini juga pendapatnya Syekh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, dengan dalil-dalil yang beliau-beliau pegangi. Sementara ba'adu ahli al-ilm yaraun, sebahagian para ulama berpendapat al-lamani'a liha'idin walalin nufaza antamassal mushaf, tidak mengapa bagi wanita yang haid ataupun nifas memegang, menyentuh mushaf dengan tangannya seperti ini. Ini pendapatnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi' rahimahullah. Ini juga pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah di masa kita sekarang ini. Adapun dalil-dalil yang menjadi pegangan para ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama, sebahagiannya mursal, sebahagiannya dhaif, sebahagiannya lagi ayat la yamassuhu illal mutahharun, tetapi tidak tepat jika ditujukan kepada wanita yang haid, karena kalimat la yamassuhu, tidak ada yang menyentuhnya, itu al-mushaf di sini yang dimaksud adalah al-kitab yang ada pada langit, yang ada di tangan para malaikat, al-kitabul maknun, la yamassuhu illal mutahharun. Demikian pula kalimat al-mutahharun yang dimaksudkan di sini adalah para malaikat. Sehingga dalil ini tidak tepat ditujukan kepada para wanita yang sedang haid ataupun nifas. Ini argumentasi yang diberikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Demikian pula Syekh Muqbil rahimahullah menjawab dalil-dalil atau sisi pendalilan yang disebutkan oleh para ulama pendapat pertama tadi. Sehingga wallahu a'lam, bagi wanita yang mereka mengalami masa haid, boleh bagi mereka di siang hari bulan Ramadan untuk zikrullah, untuk membaca Al-Quran, untuk bersolawat atas Nabi, dan melakukan semua bentuk ibadah selain puasa dan salat. Demikian pula di malam harinya, terlebih al-ashrul awakhir min Ramadan laha fadluha, 10 hari terakhir di bulan Ramadan punya keutamaan yang sangat luar biasa. Bagaimana wanita-wanita kita yang sedang ada halangan ini? Apakah dia akan tertinggal jauh, tidak mendapatkan keutamaan, atau bagaimana? Maka ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan ibadatul hajj, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika itu Ummul Mukminin mengalami haid, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait, lakukanlah semua yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji kecuali jangan tawaf di Baitullahil Haram, jangan tawaf di pelataran Ka'bah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang haji? Apa kira-kira? Semua bentuk ibadah. Min zikrillah wa tahsbih wa tahmid wa tahlil wa as-salah ala nabi wa du'a. Semua ibadah dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, salawat atas nabi. Ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummul Mukminin ketika itu saat mengalami masa haid. If'ali ma yaf'alul hajj, lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji semuanya. Ghaira alla tatufi bil bait, kecuali engkau jangan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang haji, yaitu tawaf di Baitullah. Ini saja yang dikecualikan. Selain dari itu semua ibadah boleh. Maka demikian pula para ummahat, akhwat, di siang hari bulan Ramadan atau di 10 malam terakhir bulan Ramadan yang mengalami halangan ini, boleh bagi dia untuk menyentuh mushaf Al-Quran, membaca. Ia kalau ummahat tadi punya banyak hafalan, Sementara yang tidak memiliki hafalan banyak tetapi dia semangat untuk membaca Al-Quran, tidak mungkin untuk membacanya kecuali membuka mushaf lembaran demi lembaran tadi. Maka boleh. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Demikian pula terkait dengan bolehkah wanita yang mengalami halangan ini tadi untuk tataharra Lailatul Qadar. Misal ini malam 27. Kalau tadi secara umum 10 malam terakhir di bulan Ramadan dia beribadah, baca Al-Quran, salawat atas Nabi. Sekarang dia berharap malam ini adalah Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Bagaimana dia sementara salat enggak bisa? Syekh Utsaimin rahimahullah menjawab, boleh bagi dia untuk berdoa. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla meminta kebaikan. Demikian pula keterangan yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil rahimahumullah tadi, bahwa mengisi waktunya dengan zikrullah, dengan salawat atas Nabi, dengan doa, dan dengan membaca Al-Quran walau harus menyentuh mushaf. Tidak mengapa yang seperti ini diperbolehkan. Dan kita ingatkan masalah khilafiyah. Ini nanti waktunya insyaallah ada. Masih mendekati Id pertanyaan jawabannya. Bismillah, ini di luar pembahasan tema Ramadan. Izin bertanya, bagaimana sikap ataupun tindakan kita melihat ikhwah kita yang sudah ta'lim namun masih bermain-main dalam menimbang. Jazakallahu khairan, semoga Allah menjaga, semoga Allah menjaga kita semua. Barakallahu fikum. Naam. Telah kita ketahui dalil yang memerintahkan kita untuk memenuhi timbangan ketika kita menimbang. Wa auful mikyala idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Dan penuhilah timbangan ketika kalian menimbang sesuatu. Ketika kalian menimbang membeli dari orang lain, kita timbang, maka penuhi timbangannya. Sebagaimana ketika kita membeli, kita juga ingin timbangan kita dipenuhi. Tayyib. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan, misal di tempat kita ada potongan nimbang balam, ada potongannya, terus terang sampaikan, afwan ini dipotong 3 kilo, ini dipotong 5 kilo. Al-bay'ani bil khiyar, jual beli itu dengan pilihan. Enggak boleh kita menimbang kemudian tahu-tahu ini punya antum sekian. Sang penjual ingin tahu dia berapa sih kotornya, berapa sih potongannya, dia ingin tahu. Ketika dia ingin tahu, sampaikan, punya antum tadi misal 70 kilo, karena terlalu basah, terlalu lembut, anak potong sekian kilo, 5 kilo, jadi bersihnya sekian. Al-bay'ani bil khiyar. Atau yang menjual tadi, saya ingin melihat punya saya berapa kilo, coba tolong ditimbang sekarang, saya ingin melihat. Al-bay'ani bil khiyar, boleh, silakan, faddal, ini lihat punya antum sekian kilo, potongannya sekian. Kalau dia merasa cocok, berikut-berikutnya dia akan terus menimbang di situ. Kalau seandainya dia enggak cocok atau mungkin enggak tepat waktu perputarannya, dia akan cari tempat yang lain. Labas, rezeki Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Tidak lantas kita kemudian memainkan timbangan dan kita terjatuh pada larangan dan terkena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nasihat kita bagi para ikhwah, baik warung, warung sembako ataupun apalah yang bermain dengan timbangan tadi, sempurnakanlah timbangan itu ketika kita membeli atau ketika kita menjual. Ketika kita membeli sesuatu, maka kita penuhi timbangan orang tadi, dan ketika kita menjual sesuatu pun demikian, kita penuhkan timbangan kita untuk dia. Al-bay'ani bil khiyar. Di sini ada pertanyaan, anak ingin bertanya, seorang laki-laki yang sakit harus mengqadha puasanya apabila telah sembuh di lain hari, dan seorang perempuan yang habis melahirkan harus mengqadha puasanya di lain hari. Qadarullah sebelum mengqadha puasanya ternyata meninggal dunia. Yang ingin saya tanyakan, mengqadha puasa orang yang sudah meninggal itu masih harus dilaksanakan oleh anaknya ataukah ahli warisnya atau tidak? Sayyid, ada dua rincian. Orang yang punya hutang puasa meninggal dunia sebelum membayar hutang puasanya, ada dua rincian. Pertama, ketika dia dalam kondisi sakit, maka dia tidak terbebani untuk berpuasa, dan belum sempat dia sembuh dari sakitnya meninggal dunia. Kondisi yang kedua, seseorang sakit kemudian sembuh sehat normal, bisa dia untuk mengqadha puasanya, namun dia belum sempat mengqadhanya. Berlalu beberapa hari, tiba-tiba meninggal dunia. Ini gambarannya berbeda. Yang pertama, ketika dia sakit, dia tidak terkena kewajiban untuk berpuasa ketika itu. Boleh bagi dia berbuka. Orang yang sakit, kalau dia sehat di lain hari berikutnya, fa'iddatu min ayyamin ukhar, mengganti di hari-hari yang lain. Kapan itu? Ketika dia sehat. Namun ketika sakit itu belum lagi sehat dia, kemudian berujung dengan kematian, maka dia tidak mengganti. Demikian pula ahli warisnya tidak mengganti. Kalau seandainya ingin mengqadha memberikan makan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin atas nama si mayit tadi, falahum dzalik, bagi ahli warisnya boleh. Sementara yang kedua, wajib ahli warisnya untuk membayarkan puasa bagi si mayit yang sudah sembuh dari sakitnya, kondisinya normal namun belum sempat mengqadha puasa, tetapi berikutnya jatuh sakit meninggal dunia. Dua kondisi yang berbeda. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang bismillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.